Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 10 Ramadan 1436 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 27 Juni 2015. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita tafsir ayat-ayat sukses. Tanpa terasa kita hari ini sudah berada di akhir 10 hari pertama. Kita perlu evaluasi, kita perlu memeriksa lagi apa yang sudah kita perbuat pada 10 hari pertama ini. Target-target kita apakah sudah tercapai? Dan masih ada kesempatan 20 hari ke depan untuk memperbaiki diri. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita, menolong kita untuk menjadi lebih baik lagi perbuatan kita dan juga hati kita. Allahumma amin. Sebelum kita masuk kajiannya, ini ada 4 buku untuk kuis. Yang pertama-tama, sholat kunci sukses dunia akhirat. Yang kedua, dahsyatnya ikhlas, bahayanya riya. Yang ketiga, mimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, fikih wanita. Ya, rambu-rambu syariat praktis fikih wanita. Ini campur untuk ikhwan akhwat. Pertanyaannya nanti jawabannya ditulis di kertas disertai nama, alamat dan nomor yang bisa dihubungi. Kita ambil di akhir pertemuan nanti. Pertanyaannya, yang lalu sudah dijelaskan definisi judi. Iya kan? Homer sudah, pertanyaannya judi kan sudah kan? Definisi judi itu apa? Ya, saya terangkan beberapa kali yang lalu. Nah, silakan jawabannya ditulis di kertas disertai nama, alamat dan nomor yang bisa dihubungi. Kemudian kajiannya kita sekarang berada di ayat nomor ke-25. Masih redaksi Tuflihun, yaitu di surat Al-Hajj ayat nomor 77. Ya, kita buka surat Al-Hajj ayat nomor 77. Surat ke-22 ayat nomor 77. Ya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanurka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ya. Hai orang-orang yang beriman, Rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, Rabbmu, dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan atau sukses. Di sini ada 4 kriteria sukses di surat Al-Hajj ayat nomor 77. Yang pertama-tama, ya ayyuhalladzina amanu, yaitu beriman. Beriman dengan keimanan yang benar. Dan ini sering dijelaskan. Mengimani semua yang wajib diimani, mengucapkan dengan lisan, meyakini dan memahami dengan hati, serta mengamalkan dengan anggota tubuh. Yang kedua, irka'u wasjudu. Rukuklah kamu, sujudlah kamu. Maksudnya adalah mendirikan sholat dengan baik dan benar, terutama menyempurnakan rukuk dan sujud. Nah, ini penting. Menyempurnakan rukuk dan sujud. Karena ada orang sholatnya cepat-cepatan, tidak sah, tidak tumaknina, 2 rakaat cuman setengah menit. Jadi 2 rakaat 30 detik. Tidak sah, berdosa. Kenapa? Membuat mainan ibadah. Ya, itu ibadah dibuat mainan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Aswa'us sariqah alladhi yasriqu min salatihi." Pencuri yang paling buruk adalah orang yang mencuri dari salatnya. La yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Yang kuru kama yang kurul ghuraba. Mematuk seperti burung gagak mematuk cepat-cepatan. Tidak tumakninah. Tumakninah itu kalau rukuk menurut para ulama seperti mengucapkan 1 kali subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi bukan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, gitu kan. Nah, itu namanya main-main. Agama dibuat mainan. Itu dosa. Dosa. Sekali lagi dosa. Mending enggak usah sholat kalau gitu. Sholat tarawih itu sunnah. Ya, daripada sholat tambah dosa. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat orang sholat yang cepat-cepatan seperti itu, kata beliau, "Law mata ala hada, mata ala ghairil millah." Kalau dia sholat seperti ini, dia mati sholatnya kayak gini, matinya di luar Islam. Sudahlah, enggak usah ada pembelaan-pembelaan, salah ya salah, ngaku aja. Ya. Gak usah dibela-bela, diluruskan aja. Ini salah, harus diperbaiki. Kapan ada perbaikan? Masa dari zaman Jepang sampai sekarang tetap aja. Sekarang sudah merdeka, sudah milenium, ya, sudah saatnya berubah. Sholatnya diperbaiki, sholat yang benar seperti sifat sholat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Traweh 11 boleh. Traweh 23 boleh, monggo. Bukan saatnya memaksakan pendapat. Ada yang mengatakan harus 11, tidak boleh lebih dari 11. Harus 23, kurang dari 23 berarti bukan traweh. Sudah bukan zamannya, kuno. Ya, mau 11 boleh, mau 23 boleh. Namanya semuanya traweh. Yang penting dikerjakan pada malam hari Ramadan. Berjamaah itu namanya salatut tarawih. Qiyamul lail fi Ramadan itu dinamakan dengan salat tarawih. Iya, salat tarawih 2-3 boleh, 11 boleh. Yang penting apa? khusyuk, tuma'nina. At-tarawih, tarawih itu dari kata-kata apa? Raha, santai, dinikmati sholatnya. Bukan malah cepat-cepatan. Itu kalau orang tua jungkel. Ya, kalau orang tua sholat gitu tidak bisa bangun lagi nanti, jungkel nanti. Sudahlah, diperbaiki aja, tidak usah dibela. Salah ya salah. Tanyakan semua madhab itu salah, tidak usah dibela. Alangkah baiknya kalau dinasehati. Monggo, traweh sing bener. Lek malas traweh, tidak usah traweh. Daripada apa? Sholat dibuat mainan. Itu namanya mainan itu. Mainan sekali. Sudah, kalau memang malas traweh, tidak usah traweh. Wong sunnah. Ya. Daripada traweh tambah berdosa. Seperti itu. Ya. Disempurnakan rukuk dan sujudnya. Jadi sholat itu khusyuk. Kita merasa diawasi oleh Allah. Kita berdialog dengan Allah. Kita merasa hina di hadapan Allah. Kita merasa rendah diri kita di hadapan Allah. Kita merasakan keagungan Allah. Kita berdialog dengan Allah. Kalau cepat kayak gitu, bagaimana bisa seperti semuanya itu? Enggak bisa. Iya. Sehingga selesai sholat pun enggak ada hasil sama sekali. Ya, ujung-ujungnya nanti olahraga, model tari apa namanya? Tari Aceh, kayak tari Aceh gitu kan. Cepat-cepatan seperti itu. Ya. Jadi disempurnakan rukuk dan sujudnya. Ini penting sekali. Ini masalah prinsip, bukan masalah main-main. Sholat ini ibadah yang besar. Jangan dibuat bercanda. Ya. Kemudian kiat atau kriteria sukses yang nomor 3 di sini adalah wa'budu rabbakum, dan beribadahlah kepada Rabbmu. Ya, beribadah kepada Allah, yang mana ibadah identik dengan tauhid. Ibadah tidak dikatakan ibadah kalau dia itu tidak bertauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. La ilaha illallah. Kemudian yang keempat adalah waf'alul khaira. Berbuat kebaikan, banyak berbuat kebaikan. Orang sukses banyak berbuat baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk orang lain, untuk siapapun, untuk manusia, untuk sesama, bahkan untuk alam semesta. Bagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang banyak manfaatnya bagi orang lain. Jangan sampai kita ganggu orang, bukan memberi manfaat malah ganggu. Apalagi mengganggu orang yang memberi manfaat, dosanya dobel-dobel. Jadi di sini ada 4, itu ayat yang nomor ke-25. Sekarang kita menginjak ayat yang nomor ke-26. Masih redaksi Tuflihun, yaitu di surat An-Nur ayat nomor 31. Monggo kita buka surat An-Nur ayat nomor 31. Ya, surat ke-24. Nah, itu ayatnya panjang. Cuman kita ambil yang bagian terakhir saja. Ya. Itu ayatnya tentang perintah menjaga pandangan, kemudian juga tentang masalah aurat. Ya. Panjang ayatnya. Kita ambil bagian terakhirnya saja, yaitu watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Ya, tobat kepada Allah. Kemarin sudah disinggung ya, bahwa kita ini harus selalu taubat dan istighfar. Kemarin sudah kita bahas panjang lebar masalah ini. Saya kira enggak perlu diulangi lagi. Cuman saya ingin nambahi satu tentang redaksi istighfar yang jangan sampai kita meninggalkannya. Ini redaksi istighfar luar biasa untuk diri kita, untuk kedua orang tua kita, untuk muslimin muslimat, mukminin mukminat. Ini fadilahnya luar biasa. Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala di dalam kitabnya Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar, beliau ada satu bab di sana yang berjudul Al-Istighfar lil Muslimin, memintakan ampun untuk orang-orang Islam. Beliau bawakan riwayat-riwayat dari Al-Qur'an, dari hadis dan dari para salafus saleh. Dari Al-Qur'an di antaranya di surat Nuh ayat nomor 28. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ya Rabb, ampuni hamba, kedua orang tua hamba, siapa saja yang masuk rumah hamba dalam keadaan beriman, serta untuk semua orang beriman, laki-laki dan perempuan. Kemudian juga di dalam surat Ibrahim, itu doanya Nabi Nuh. Sekarang doanya Nabi Ibrahim di dalam surat Ibrahim ayat 41. Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Rabb kami, ampunilah hamba, kedua orang tua hamba dan orang-orang yang beriman semuanya pada hari ditegakkan perhitungan nanti hari kiamat. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi sallam di dalam surat Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi sallam. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambika walil mu'minina wal mu'minat. Maka ketahuilah, milikilah ilmu bahwa dia itu adalah tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. Dan mintalah ampun untuk dosamu dan juga untuk orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan. Ya. Kemudian juga Allah memerintahkan kita berdoa di dalam surat Al-Hasyr ayat nomor 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, mereka itu berdoa, ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman. Ya, mendoakan orang-orang beriman. Nah, kemudian sekarang hadisnya. Di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir dengan sanad yang hasan, sebagaimana diterangkan di dalam Majma'uz Zawaid dan di dalam Sahihul Jami'. Dengan sanad yang hasan melalui jalan sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Ya, perhatikan ini. Barang siapa memintakan ampunan untuk orang-orang beriman laki-laki dan untuk orang-orang beriman perempuan, Allah mencatat untuknya bagi tiap orang beriman laki-laki dan perempuan itu satu kebaikan untuknya. Subhanallah. Jadi kita mendoakan orang banyak, kita mendapat kebaikan dari setiap orang yang kita doakan. Jadi kita mendapat kebaikan dari apa? Dari setiap orang beriman, laki dan perempuan yang kita doakan itu. Nah sekarang coba kita hitung. Kalau kita memintakan ampun untuk muslimin muslimat, mukminin mukminat, yang kita doakan berapa orang? Yang kita doakan berapa orang? Miliaran orang. Berarti kita dapat kebaikan sebanyak jumlah mereka itu. Allahu Akbar. Ini luar biasa ini. Di sini ada keterangan-keterangan dari para ulama yang mana intinya seperti itu, banyak. Kemudian juga Syekh Abdul Razzaq membawakan di situ riwayat atau penjelasan dari Ibnul Qayyim di antaranya, ya, bahwa salafus saleh menganjurkan kalau bisa kita mendoakan muslimin muslimat mukminin mukminat ini satu hari tidak kurang daripada 70 kali. Dan ini diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an yang tentang istighfar 70 kali. In tastaghfir lahum 70 marrah. Kamu mintakan ampun untuk mereka 70 kali. Ya. Sehingga kata Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, waqad kana ba'du salaf yastahibbu likulli ahad an yudawima 'ala hadha du'a kull yawm 70 marrah. Sebagian salafus saleh menganjurkan supaya seseorang itu rutin baca doa ini setiap hari 70 kali. Ini diambil dari ayat-ayat tentang istighfar 70 kali. Juga Nabi istighfar satu hari tidak kurang dari 70 kali. Seperti itu. Redaksinya adalah, Allahumma ufirli wali walidayya walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Kita tambahi watub alaina, terimalah taubat kami. Ya Allah, ampunilah hamba, kedua orang tua hamba, orang Islam laki semuanya, orang Islam perempuan semuanya, orang beriman laki semuanya, orang beriman perempuan semuanya, yang hidup dan yang telah mati. Terimalah taubat kami ya Allah. Kita mendoakan bermiliar-miliar manusia, maka kita mendapatkan kebaikan dari bermiliar-miliar manusia. Subhanallah. Apalagi juga ada hadis yang sahih bahwa kalau kita doa mendoakan orang yang kita doakan tidak tahu kalau kita mendoakan dia, maka ada malaikat yang mengamini dan mengatakan semoga kamu juga dapat seperti itu. Sebagaimana di dalam sahih Muslim, ya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda melalui jalan sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malak wa laka bi mithlin." Tiadalah seorang hamba muslim yang berdoa untuk saudaranya bi dhahril ghaib, dalam keadaan yang didoakan itu enggak tahu, ya. Melainkan malaikat berkata, "Semoga kamu juga dapat seperti itu." Subhanallah. Kemudian di dalam redaksi yang lainnya di Sahih Muslim pula melalui jalan sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah." Doa seorang muslim kepada saudaranya dalam keadaan ghaib, dia tidak tahu kalau didoakan, itu mustajab, dikabulkan oleh Allah. "Inda ra'sihi malakun muwakkalun." Di atas kepalanya ada malaikat yang diberi tugas untuk itu oleh Allah. "Kullama da'a li ahli bi khair qala al malakul muwakkal bi amin wa laka bi mithlih." Yaitu malaikat bertugas tiap-tiap dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat mengatakan, ya, amin, semoga kamu juga dapat seperti itu. Semoga doamu dikabulkan dan semoga kamu dapat seperti itu. Jadi ini ada rahasia, ya. Ini rahasia kalau kita ingin doa kita mustajab. Caranya apa? Mendoakan orang. Karena malaikat mengatakan semoga doamu dikabulkan dan semoga kamu dapat seperti itu. Iya kan? Nah, kalau kita ingin dosa kita diampuni Allah, doakan orang. Ya Allah, ampuni dosa dia. Berarti kita didoakan malaikat kan? Semoga doamu dikabulkan dan semoga dosamu juga diampuni. Ya. Kalau kita ingin dapat rezeki, kita doakan orang, ya Allah, berilah sifat dan rezeki yang halal yang barokah. Kata malaikat, semoga doamu dikabulkan, semoga kamu juga dapat rezeki yang halal dan barokah. Kalau kita sakit, ingin disembuhkan Allah, doakan orang sakit. Ya Allah, mudah-mudahan si fulan kau sembuhkan. Kata malaikat, semoga doamu dikabulkan, dan semoga kamu juga disembuhkan oleh Allah. Subhanallah. Itu adalah doa yang mustajab, mendoakan orang. Kemudian, Fadilatul Syekh, Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala membawakan riwayat ini dari Salafus Saleh di dalam kitab Hilyatul Awliya, Hilyatul Awliya karya Abu Nu'aim. Ini kisah tentang doa tersebut. Diriwayatkan melalui jalan Ahmad bin Ad-Dhahhak Al-Khashyab rahimahullahu taala, beliau berkata, "Ra'aitu fima yara an-na'im Syuraih ibn Yunus." Aku mimpi bertemu Syuraih bin Yunus. Jadi Syuraih ini sudah meninggal dunia. Lalu Ahmad bin Ad-Dhahhak mimpi ketemu dia. Fakultu, lalu aku berkata, "Ma fa'ala bika rabbuka ya Abul Harith?" Apa yang dilakukan kepadamu oleh Rabbmu wahai Abul Harith? Kemudian Syuraih menjawab, "Ghufirali, diampuni dosa-dosaku." Atau ghafarali, dia mengampuni dosa-dosaku. "Wa ma'a dzalika ja'ala qasri ila jambi qasri Muhammad bin Bashir bin Atha al-Kindi." Di samping itu, istanaku ya, dijadikan oleh Allah itu di samping istananya Muhammad bin Bashir bin Atha al-Kindi. Jadi dia mendapatkan kenikmatan. Dia cerita istananya dia di sampingnya istananya siapa? Muhammad bin Bashir bin Atha al-Kindi, juga sudah meninggal dunia. Lalu Ahmad bin Ad-Dhahhak yang mimpi ini bertanya lagi, "Ya Abul Harith, anta indana akbar min Muhammad bin Bashir." Wahai Abul Harith, menurut kami, di sisi kami, engkau lebih agung, lebih mulia daripada Muhammad bin Bashir. Kenapa istanamu kok di samping istananya dia? Kok kamu satu derajat dengan dia? Menurut kami kamu lebih hebat dari dia. Kok istanamu berada di samping istananya dia, bertenangkan dengan dia? Lalu apa kata? Kata Syuraih ini, "La taqul dzak." Kamu jangan bilang gitu. "Fa inna Allah Ta'ala ja'ala li Muhammad bin Bashir hadzan fi 'amali kulli mu'minin wa mu'minah." Karena sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan untuk Muhammad bin Bashir ini bagian dari amal setiap orang beriman laki-laki dan perempuan. Ya, dia dapat ganjaran dari setiap orang beriman laki dan perempuan, dapat bagian ganjaran. "Li'annahu kana idza da'a qaal Allahumma ighfirli walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat." Yaitu karena dia itu kalau doa mengucapkan ini, "Ya Allah ampunilah hamba dan juga orang-orang beriman laki-laki, orang-orang beriman perempuan, orang-orang Islam laki-laki, orang-orang Islam perempuan." Sehingga dia mendapat kebaikan dari sekian banyak orang yang dia doakan. Wah, ini Masya Allah ya. Karena itu kita punya perlu, kita perlu punya wirid rutin. Terserah kita mau baca berapa boleh. Mau 70 boleh, kurang boleh, lebih juga boleh. Yaitu redaksi yang kita pilih adalah, "Allahumma ufirli wali walidayya walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tub alaina." Kita tambah ya, "Terimalah taubat kami." "Allahumma ufirli wali walidayya walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tub alaina." "Allahumma ufirli wali walidayya walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tub alaina." Subhanallah. Jangan sampai ditinggalkan itu. Itu termasuk amalan kita. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Jadi kita tadi berada di surat An-Nur ayat nomor 31 bahwa kriteria sukses adalah bertaubat dari semua dosa dengan taubat yang benar, yang mana taubat ada 3 syaratnya. Yang pertama-tama an-nadam, menyesal, kenapa saya berbuat seperti itu. Yang kedua al-iqla', tidak berbuat seperti itu lagi. Yang ketiga al-azmu ala adamil audah, bertekad bulat untuk tidak mengulangi lagi selama lamanya. Ya. Kemudian Kalau ada hubungan dengan orang, mendolimi orang, nyakiti orang, ditambahi lagi satu, menyelesaikan urusannya. Itu kalau ada hakun adami, itu baru tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam ini agama tobat. Orang berbuat dosa sebanyak apapun, sebesar apapun, berada di lembah hitam, penuh dengan noda kotoran, masih ada kesempatan jadi orang baik. Selama roh belum berada di kerongkongan, selama matahari belum terbit dari barat, alhamdulillah, pintu taubat selalu terbuka. Kemudian berikutnya lagi ayat yang ke-27. Redaksi Tuflihun di surat Al-Jumu'ah ayat nomor 10. Ya, kita buka surat Al-Jumu'ah ayat nomor 10. Ya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun." Apabila telah ditunaikan salat Jumat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung, supaya kamu sukses. Nah, ini ada apa namanya? Ada satu faedah. Itu biasanya ada yang berdalil dengan ayat ini tentang Jumat itu enggak boleh libur. Nah, itu loh ayatnya. Justru Jumat kita disuruh kerja, ya kan? Setelah sholat Jumat, ya, cepat-cepat pergi ke tempat kerjanya masing-masing. Ini dijadikan dalil bahwa enggak boleh libur hari Jumat, disuruh kerja, gitu kan? Ini sisi pendalilan yang sama sekali tidak cocok, ya. Sisi pendalilan yang dipaksa-paksakan. Kalau kita baca ayat ini dari sebelumnya, ternyata maksudnya itu adalah Allah itu faham kita. Kita ini mikirnya hanya dunia saja, mikirnya bisnis saja. Maka Allah sudah diterangkan, ya. Kalau sudah dikumandangkan azan Jumat, azan yang kedua, maksudnya azan waktunya khutbah, itu enggak boleh lagi berdagang. Harus mendengarkan khutbah. Lah nanti selesai sholat, dagang lagi, enggak apa-apa gitu loh. Jadi maksudnya Allah itu tahu kondisi kita. Kita ini senang dengan dunia. Dan Allah tidak menghalangi kita. Mau enggak boleh, silakan. Sebelum Jumatan dagang, setelah Jumatan dagang lagi, boleh. Jadi ini bukan perintah kerja hari Jumat. Itu sisi pendalilan yang tidak cocok sama sekali dipaksa-paksakan, ya. Justru Jumat kita perlu libur, fokus untuk ibadah. Karena kalau kita kembali kepada dalil-dalil yang ada, ya kan, Jumatan itu kita dianjurkan berangkat jam berapa? Ya, Jumatan kita dianjurkan berangkat jam berapa? Kan di situ ada kan? Ada tentang apa namanya, orang yang datang pada jam pertama, yang datang pada jam kedua, ya, datang pada jam pertama dapat apa dia? Dia dapat seakan-akan kurban seekor onta. Yang jam kedua sapi, jam ketiga kambing, jam keempat ayam, jam kelima telur. Khotib naik mimbar. Malaikat yang menjaga di pintu masjid itu menutup pintunya dan mendengarkan khutbah. Sehingga yang datang setelah waktu khutbah itu tidak tercatat. Nah, sekarang pertanyaannya, yang dimaksud dengan jam pertama, kedua, ketiga itu mulai kapan? Mulai kapan? Itu para ulama ada yang berpendapat mulai subuh, ada yang berpendapat mulai matahari terbit. Dan ini yang rajih. mulai matahari terbit. Jadi jam pertama itu berangkat ke masjid mulai jam 6. Itu jam pertama dapat onta. Kemudian kalau jam keduanya ya sekitar jam berapa lah, 7:30 kurang lebih lah, itu dapat sapi. Kemudian jam ketiga ya kurang lebih 8:30 ya, atau jam 9 itu dapat kurban kambing. Kemudian jam keempat jam berapa? Ya 10 lah kurang lebih, itu dapat kurban seekor ayam. Nah kemudian kita jam 11 datangnya, berarti kita ini kelasnya kelas telur. Jadi kita dapat telur terus kita. Iya. Lah sekarang kalau kita berangkat jam pertama, masa bisa kerja? Berarti Jumat adalah libur. Karena itu salafus saleh dulu pagi-pagi ke masjid. Lah kalau kita sekarang jam 6 ke masjid, masjid ditutup, dikunci. Orang sak kampung ribut, iki stres rupane iki. Iya. Lah apa isu-isu nama masjid iki, kanduwe kerjaan. Ini masyarakat kita kayak gitu sekarang. Orang ibadah katanya stres. Orang ibadah katanya tidak punya pekerjaan. Jadi begitu. Jadi kita ini kelasnya kelas apa? Kelas ayam. Kelas telur. Kelas telur. Jam 11 telur berarti. Subhanallah. Kapan kita dapat kambing? Kapan kita dapat onta? Dan Jumat ini adalah hari yang istimewa. Sehingga oleh Allah dijadikan nama sebuah surat. Surat Al-Jumu'ah. Kami dulu pernah mengadakan pelatihan khutbah Jumat yang diadakan oleh Takmir Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya itu tahun 1429 dari tahun 2008. Itu sudah pernah saya posting ya di klatnya, yang mana di sana di antara disebutkan tentang keistimewaan dan adab hari Jumat. Ya, di antaranya hari Jumat adalah merupakan hari yang paling afdal dan merupakan hari raya kaum muslimin. Kemudian juga hari Jumat oleh Allah diabadikan menjadi nama satu surat, surat Al-Jumu'ah. Kemudian juga pada sholat subuh hari Jumat itu disunnahkan membaca pada sholat subuhnya rakaat pertama setelah Al-Fatihah surat As-sajdah, sajdah semuanya, bukan separuh. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah surat Al-Insan, itu sunnah. Sebagian masjid mengamalkan, cuman enggak lengkap mengamalkannya. Rakaat pertama as-sajdah sebagian, rakaat kedua sisanya as-sajdah. Jadi membaca as-sajdah saja. Yang benar rakaat pertama as-sajdah lengkap, yang kedua surat Al-Insan. Yang mana di as-sajdah itu ada sujud tilawah. Itu sekaligus juga apa namanya? Mensosialisasikan sujud tilawah supaya orang-orang terbiasa sujud tilawah. Di Mekah dan di Madinah kalau subuh Jumat itu sering baca ini imamnya. Sujud tilawah. Nah, di orang Indonesia kadang mungkin jarang sujud tilawah, enggak ngerti hukumnya. Apalagi sholat di belakang sendiri. Ketika imam sujud tilawah dia rukuk. Selesai sholat ngobrol sendiri, imamnya keliru, rokok ping pindho mang. Padahal imamnya sujud tilawah. Dikira dia imamnya rokok dua kali. Kemudian di antara keistimewaan hari Jumat pula, Nabi Adam alaihi salam diciptakan hari Jumat, dimasukkan surga hari Jumat, dikeluarkan dari surga juga hari Jumat, serta wafat hari Jumat. Kemudian juga kiamat terjadi hari Jumat. Nah, ini disebutkan dalam riwayat ya, bahwa menjelang Jumat, malam Jumat itu ya, atau apa, menjelang pagi Jumat itu hewan-hewan takut semuanya. Takut semuanya hewan-hewan. Takut apa? Jangan-jangan ini adalah kiamat. Setelah matahari terbit, oh, hewan-hewan senang semua. Wah, tidak jadi kiamat. Subhanallah. Nah, kita manusia tidak pernah takut kan? Kemudian, pada hari Jumat ada doa yang mustajab. Ya, yang paling rajih adalah doa imam naik mimbar sampai selesai Jumatan dan antara asar sampai maghrib. Kemudian hari Jumat kita dianjurkan memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari Jumat dan malam Jumat. Kemudian mandi untuk sholat Jumat. Dan mandinya dimulai semenjak waktu fajar. Jadi kalau mandi malam sebelum subuh enggak masuk. Jadi mandinya harus setelah fajar. Semakin dekat dengan pergi ke masjid semakin afdol. Kemudian dianjurkan pula pada hari Jumat membersihkan diri kita. Ya, kumisnya dipotong. Kemudian bulu ketiak dicabut. Kemudian bulu kemaluan dicukur. Kuku dipotong. Itu sunnah. Bersih-bersih hari Jumat. Kemudian memakai pakaian yang terbaik yang kita miliki. Dan juga memakai parfum. Untuk pergi hari Jumat. Pakai parfum ya. Parfum ini ada dua macam. Ada parfum baunya khilafiyah. Ada parfum baunya tidak ada khilafiyah. Paham tidak antum? Ada parfum baunya itu enggak ada khilafiyah. Artinya baunya semua orang cocok lah. Nah kalau ini enggak apa-apa dipakai ke masjid. Tapi ada lagi parfum baunya itu masih khilafiyah. Ada orang cocok, ada orang enggak cocok. Nah kalau ini mau ke masjid mikir-mikir dulu ya. Karena jangan sampai kita ke masjid pakai parfum itu di sebelah kita nanti pingsan. Iya. Karena baunya katanya orang-orang itu sinyong-nyong. Nah, ini perlu. Mungkin kita niatnya baik pakai parfum. Ternyata parfum kita itu baunya enggak sepakat. Baunya ada beda pendapat. Kan khilafiyah ada beda pendapat baunya kan. Jadi khilafiyah bukan masalah fikih saja. Bau parfum pun juga ada khilafiyah. Jadi kalau kita pakai parfum yang baunya bau khilafiyah, kita pikir dulu ya. Jangan sampai niat kita mewangi, nanti malah orang jadi enggak bisa napas gara-gara kita. Dosa kita nanti. Jadi kita perlu lihat dulu, ini baunya khilafiyah atau enggak ini. Kemudian juga pada hari Jumat itu dilarang melangkai orang, nah, ngelangkai pundak-pundaknya orang, datang belakangan ngelangkah-ngelangkah sampai ke depan. Nah ini kudu. Terus bagaimana solusinya? Solusinya itu adalah yang datang awal itu memenuhi saf depan. Seandainya saf depan ada yang kosong-kosong, yang datang belakangan enggak boleh melangkai. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah ada orang ngelangkah-ngelangkahi gitu, kata Rasulullah apa? Ijlis faqad adzait. Duduk, kamu telah ganggu orang. Lalu bagaimana ya nanti kalau qomat? Ya qomat baru merapikan shaf. Ya kadang ada orang datang belakangan ngelangkah-ngelangkahi sampai ke depan sendiri. Ya ini mengganggu orang. Niatnya ibadah dapat dosa. Betapa sering kita seperti itu. Kita ini kadang ibadah tapi ganggu orang tanpa kita merasa. Niatnya cari ganjaran malah dapat dosa. Ya perlu kita pikir. Kemudian juga segera pergi ke masjid. Tadi telah diterangkan. Kemudian yang sunnah pula pada hari Jumat ini ketika kita datang ke masjid. Itu sholat dua-dua tanpa batas. Ya mau dua boleh, empat boleh, enam boleh, delapan boleh. Pokoknya dua, terus sampai khotib. Menjelang khotib naik mimbar. Itu sunnah. Kemudian diantara adabnya pula hari Jumat ini adalah ketika khutbah diam, jangan ramai. Kemudian juga dianjurkan, disunnahkan pada hari Jumat boleh malam Jumat membaca surat Al-Kahfi. Banyak pelajaran di dalamnya. Kemudian Allah mengunci mati orang yang meninggalkan sholat Jumat tanpa udzur yang syar'i. Dikunci mati hatinya oleh Allah dan dijadikan oleh Allah sebagai orang yang lalai. Subhanallah. Jadi jangan gampang-gampang meninggalkan Jumatan. Karena ada kelompok tertentu yang mereka malah beranggapan Jumatan itu tidak ada. Allahu Akbar. Kalau kita ahlus sunnah wal jamaah, orang laki wajib Jumatan ke masjid. Selama tidak ada udzur yang syar'i. Sekarang kita ambil aja. Kita ambil kandungan dari atau kriteria sukses dari surat Al-Jumu'ah ayat nomor 10. Fa'idha qudiyatis salatu. Yaitu sholat dengan baik dan benar. Terutama sholat Jum'at. Sholat Jum'at. Kemudian fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bertebaran di muka bumi untuk mencari penghidupan yang halal. Ya, demi kemaslahatan duniawi, kerja, cari nafkah. Jadi nafkah yang halal, bertebaran di muka bumi. Jadi Islam ini mengajarkan kepada kita hati tawakal, badannya usaha maksimal. Jadi usaha maksimal 100%, hati tawakal 100%. Kemudian wadzkurullaha katsira, yaitu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah sebanyak-banyaknya. Kemarin sudah kita singgung ya tentang pentingnya zikrullah. Masya Allah, zikir ini amalan yang luar biasa. Terutama ada zikir pagi dan zikir sore. Yang mana zikir pagi, kalau kita kembali kepada ayat-ayat Al-Quran, qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha, sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Jadi zikir pagi itu antara ba'da sholat subuh, sebelum matahari terbit. Zikir sore setelah sholat asar, sebelum matahari terbenam. Ya, zikir itu ada diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dan oleh para ulama juga telah disusun, di antaranya di dalam kitab Hisnul Muslim. Kita baca zikir pagi dan zikir sore. Kita perlu selalu zikrullah. Kemudian berikutnya lagi, kita ayat sukses yang ke-28. Monggo kita buka surat At-Taubah ayat nomor 20. Kita sudah menginjak redaksi baru ya. Itu redaksi yang kelima, yaitu redaksi Al-Faizun. Redaksi yang kelima Al-Faizun. Ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Ya, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Ya. Ayat ini berhubungan dengan ayat yang sebelumnya. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhiri wajahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Apakah kamu jadikan orang-orang yang memberikan minum kepada orang-orang haji dan memakmurkan Masjidil Haram, apakah kamu anggap sama mereka dengan orang yang beriman kepada Allah, iman kepada hari akhir dan berjihad di jalan Allah? Tidak sama di sisi Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk kaum yang zalim. Orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri mereka lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang sukses. Mari kita lihat. Di sini ada 3 kriteria sukses. Yang pertama-tama adalah alladzina amanu, beriman. Ini sudah sering kita kaji. Iman dengan iman yang benar, mengimani semua yang wajib diimani. Kemudian wahajaru, berhijrah. Maksudnya apa hijrah ini? Hijrah dari negeri kafir yang sulit mempraktekkan Islam di sana, menuju negeri Islam yang dengan mudah mempraktekkan Islam di sana. Nah, berarti sekarang ini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita perlu membahas juga definisi negeri Islam dan negeri kafir. Kapan sebuah negeri dikatakan negeri Islam dan kapan sebuah negeri dikatakan negeri kafir? Ini perlu kita kaji. Para ulama mengatakan termasuk Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan, sebuah negeri dikatakan negeri Islam adalah yang syiar-syiar Islam itu tampak di seluruh pelosok negeri. Syiar-syiar Islam tampak di seluruh pelosok negeri. Ya. Walaupun hukum yang dipraktekkan masih belum hukum Islam. Jadi ukurannya adalah syiar Islam tampak di seluruh pelosok negeri. Seperti apa syiar Islam itu? Azan. Di seluruh pelosok negeri dikumandangkan azan. Termasuk juga adalah sholat di masjid-masjid, termasuk jumatan di seluruh pelosok negeri. Termasuk puasa. Puasa di mana-mana gampang di seluruh pelosok negeri. Termasuk juga perempuan berjilbab di seluruh pelosok negeri. Enggak dipersulit. Ini masuk kategori negeri Islam. Walaupun hukum yang dipakai masih belum hukum Islam. Ukurannya adalah syiar Islam tampak di seluruh pelosok negeri. Kalau kita melihat definisi ini, Indonesia masuk negeri mana? Negeri Islam. Indonesia adalah masuk kategori negeri Islam. Karena kita mengamalkan Islam di sini ini gampang, alhamdulillah. Azan di seluruh pelosok negeri enggak dilarang, ya. Salat Jumatan, kemudian juga apa namanya? Puasa, perempuan berjilbab bahkan bercadar, bebas, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga negeri kita Indonesia selalu menjadi negeri yang aman, ya, tentram, sentosa, adil. Mudah-mudahan para pemimpinnya oleh Allah diberi hidayah, petunjuk supaya mereka mikir rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya, sehingga rakyatnya menjadi rakyat yang makmur, menjadi negeri yang penuh dengan keadilan yang sejahtera. Insyaallah, Allahumma amin. Dan juga semua negeri kaum muslimin. Jadi negeri kafir adalah negeri yang syiar Islam itu tidak tampak di seluruh negeri. Contohnya kayak Australia. Australia. Adzan di sana ada enggak di seluruh negeri? Enggak ada. Iya kan? Salat lima waktu juga enggak ada. Mungkin di Jumatan, mungkin kalau mau Jumatan pergi dulu ke kota lain 200 kilo gitu kan, sulit. Kemudian juga berjilbab juga diganggu. Ya, apalagi bercadar. Berarti itu adalah negeri kafir. Nah, orang yang hidup di negeri kafir yang tidak bisa mengamalkan Islam di sana, salat sulit, pakai jilbab sulit, cari makanan yang halal sulit, ya. Ini harus hijrah. Harus hijrah. Enggak boleh tinggal di sana. Karena apa? Wa ardullahi wasi'ah, bumi Allah luas, kita harus hijrah. Hijrah ini masya Allah fadilahnya besar sekali. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Orang hijrah di jalan Allah, oleh Allah akan diberikan, ya, kelapangan, diberi rezeki, diberi macam-macam kebaikan-kebaikan oleh Allah. Hijrah. Nah, kemudian tinggal di negeri kafir, boleh apa tidak? Negeri kafir yang tadi telah kita terangkan definisinya. Boleh enggak kita tinggal di negeri kafir? Ya, teman-teman kita di Australia atau juga mungkin di Amerika, boleh enggak mereka tinggal di sana? Boleh enggak mereka safar di sana? Ya. Para ulama mengatakan, orang yang mau tinggal di negeri kafir itu harus ada beberapa syaratnya. Syarat yang pertama adalah dia punya iman yang kuat. Imannya kuat. Sehingga ketika dia di sana itu, dia tidak akan terpengaruh oleh segala macam syubhat yang ada di sana. Syubhatnya berat. Di sana banyak gangguan pemikiran. Sehingga tidak sedikit orang Islam berangkat ke sana pulang rusak. Jadi iman harus kuat. Ilmu harus kuat. Sehingga kita bisa membantah semua yang menyimpang dari ajaran Islam yang akan masuk ke dalam diri kita. Yang kedua, ya, Yang pertama tadi itu kita sebut aja punya ilmu yang kuat. Ilmu yang kuat untuk membantah semua syubhat yang ada. Yang kedua punya iman yang kuat untuk menjaga diri dari berbuat maksiat di sana. Karena di negeri kafir, perempuan-perempuan telanjang, iya, enggak berjilbab, khamr, narkoba juga bebas. Kalau iman enggak kuat gimana? Kena. Berapa banyak orang baik rusak di sana. Kemudian syarat yang ketiga, kalau mau tinggal di sana harus ada kepentingan di sana. Kepentingannya apa? Misalnya untuk sebagai apa namanya? Duta besar, ya. Istilahnya perwakilan-perwakilan negara. Atau mungkin sekolah di sana yang dia perlu cari ilmu di sana, di negeri lain enggak mungkin dia dapat seperti itu. Ya. Atau mungkin berobat di sana. Ya. Demikian pula safar, kalau sekedar safar rekreasi enggak boleh ke sana. Karena berapa banyak orang ke negeri kafir pulang rusak, tercuci otak. Muji-muji orang kafir selangit. Ya, orang Islam dijelek-jelekkan. Kita jangan pernah lupa, orang kafir sehebat apapun, sepinter apapun, secanggih apapun, siapa mereka itu? Sudah kita bahas kemarin di surat apa? Al-Anfal. Orang kafir itu adalah binatang yang paling buruk, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna syarrad dawabi 'indallahi alladziina kafaru." Sesungguhnya binatang yang paling buruk di sisi Allah adalah orang kafir. Karena apa? Mereka diberi mata enggak difungsikan dengan baik, diberi telinga enggak difungsikan dengan baik, diberi otak, diberi akal pikiran tidak difungsikan dengan baik. Sehingga binatang lebih baik dari mereka. Nah, ini yang kita kadang lupa, terkecoh oleh teknologinya orang-orang kafir. Hijrah. Jadi hijrah di sini maksudnya adalah pindah, ya. Pokoknya daerah yang kita tidak bisa mengamalkan Islam dengan baik dan benar, kita harus pindah dari sana. Kalau mampu pindah, harus pindah. Kemudian yang ketiga adalah jihad fisabilillah dengan harta, jiwa, lisan, tulisan dan apapun untuk membela agama Allah semaksimal mungkin. Dan ini sudah sering kita bahas. Ya, kita berhenti di sini. Kita berhenti di surat At-Taubah ayat 20, redaksi Al-Faizun. InsyaAllah berikutnya Al-Mu'minun ayat nomor 111. Allahu a'lam, itu dulu. Kemudian ini sudah ada pertanyaan yang masuk, saya jawab dulu yang sesuai dengan materi. Ya, ini pertanyaannya, bagaimana caranya supaya mimpi bertemu orang soleh? Mimpi itu enggak bisa direkayasa, ya. Enggak bisa direkayasa mimpi itu. Itu rezeki mimpi itu, ya. Mimpi itu rezeki, mimpi ketemu orang soleh. Apalagi mimpi ketemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada sebuah kisah menarik yang cerita salah seorang ulama dari Mesir, Syekh Muhammad Hassan hafizahullahu ta'ala. Syekh Muhammad Hassan itu dihubungi oleh seorang anak perempuan kecil. Ini masih saya simpan ceramahnya, ya. Nah, ini ceramahnya. Antum dengarkan, ya. Antum kan bisa bahasa Arab, kan? Tuhibbul habib. Kaifa taz'umul hubba wa anta la tamtathilu amra? Kaifa taz'umul hubba wa anta la tajtanibu nahya? Ya. Wahai orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Anda mengatakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara Anda tidak melaksanakan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, terjemahkan, ya. Kaifa taz'umul hubba wa anta la tattabi'u sunnatahu? Kaifa taz'um? Ya. Bagaimana Anda mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara Anda tidak mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hubba wa anta 'alim min sunnatihi fi ash-shakl wal madmun. Kaifa tad'i hubba al-habibi sallallahu alaihi wasallam wa anta la tukthiru as-salata was-salam 'alayhi? Ya, ini di antaranya beliau mengatakan, bagaimana Anda mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara Anda tidak banyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Illa in dhukirta bidzalik wa rubbama in dhukirta 10 مرات قد تصلي مره او مرتين. Ya. Sudah sedikit sholawat. Bahkan kadang disebut nama Nabi pun enggak mau sholawat. Disebut nama Nabi berkali-kali, baru cuma sholawat satu kali saja. Padahal kalau disebut nama Nabi itu wajib kita sholawat. Kalau enggak sholawat kita termasuk yang rugi, yang bakhil kikir. Nah, ini beliau cerita ya, ini ceritanya indah ini. Sungguh telah datang kepadaku seorang perempuan kecil. Ya. Ya. Anak kecil, perempuan kecil, umurnya tidak sampai 15 tahun datang kepadaku. Ini beliau ketika cerita sampai matanya berkaca-kaca, mau nangis beliau. Ya. Jadi perempuan itu, anak kecil itu, umurnya enggak sampai 15 tahun, mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Rasulullah bersama Syekh Hasan. Jadi Rasulullah bersama Syekh yang cerita ini, yang mimpi adalah orang lain. Jadi boleh jadi kita yang mimpi, boleh jadi kita dimimpikan orang. Jadi ini anak kecil, umurnya tidak kurang dari 15 tahun, mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersama Syekh Muhammad Hasan. Lalu perempuan itu pun cerita kepada Syekh Muhammad Hasan tentang mimpinya tersebut. Bushra hamalaha iyyaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fata'ajjabtu li sighar sinniha, walakin tadhakkartu anna fadlallah jalla wa ala laysa bis-sabq wa innama bis-sidq. Ya. Kemudian kata Syekh Muhammad Hasan, saya heran. Anak kecil seperti dia sudah bisa mimpi seperti itu. Lalu saya ingat ini adalah karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Karunia Allah. Allah memberi karunia karena kesungguhan seseorang. Karena keseriusan seseorang. Bukan karena usia yang lebih tua. Walaupun dia lebih muda, dia mimpi seperti itu. Kenapa dia mimpi? Ya bunayyati, kam tusallina ala al-habib sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Syekh Muhammad Hasan tanya, wahai putriku, kamu berapa banyak bersolawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini Syekh Muhammad Hasan ini nangis ini. Karena tusalli alaihi sallallahu alaihi wasallam kull yawmin 10000 marrah. Subhanallah. Jadi ternyata perempuan ini, anak kecil, umurnya enggak sampai 15 tahun, setiap hari bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10.000 kali. Allahu Akbar. Ya, inilah yang menjadikan dia mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana cinta kepada Nabi. Jadi cinta yang di pikirannya itu Nabi, di hatinya Nabi, yang ada di benaknya cuma Nabi. Akhirnya sampai tidur pun Nabi datang. Yang mana kalau orang itu mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berarti itu adalah Rasulullah yang sebenarnya. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Pada siapa mimpi bertemu aku, berarti itu adalah aku. Karena syaitan tidak bisa menjelma menyerupai aku. Subhanallah ya. Itu kalau kita ingin mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikuti ajaran beliau, sunnah beliau banyak bersolawat. Berapa tadi solawatnya sehari? 10.000. Kalau kita berapa? Kita baru 10 sudah rasanya sudah ya Allah, beratnya bukan main. Baru 10. Ini 10.000 tambah 0 berapa itu? 0-nya tambah 3, 10.000. Kita kadang 10 sudah rasanya berat sekali. Allahu Akbar. Ya itulah namanya karunia Allah. Enggak semua orang bisa. Jadi zikir ribuan kali itu boleh. Itu namanya zikir apa? Zikir mutlak. Ya, ini pertanyaannya masih banyak ini. Mohon dimaafkan ya. Waktunya sudah jam 5 lebih. Kita langsung aja kuisnya. Ikhwan dan akhwat sama aja jadi satu. Ini buku yang pertama, Salat Kunci Sukses Dunia Akhirat, karya Dr. Khalid Abdul Karim Al-Lahim. Tadi pertanyaannya adalah definisi judi. Yang lalu sudah saya terangkan, Judi adalah al-aqdul ladzi al-aqidu fihi imma ghaniman wa imma ghariman. Sebuah akad. Orang ikut di akad itu kalau enggak untung berarti dia rugi. Iya kan? Saya bilang gitu ya. Nah, ini salah jawabannya. Saya pilih yang benar. Jadi definisinya seperti yang saya sebutkan, jangan ngarang sendiri. Permainan dengan memakai uang atau barang berharga seperti taruhan. Ya, berarti definisinya itu bukan definisi ya, itu namanya apa? Contoh. Merugikan diri sendiri dan orang lain. Pertarungan untuk mendapat keuntungan. Wah, ini kayaknya salah semua ini. Ada yang benar enggak ini? Salah. Salah juga. Pada saat akad sudah akan mengetahui ada untung dan rugi. Bukan, bukan gitu kan? Sebuah akad, orang yang ikut di akad itu kalau tidak untung ya rugi. Gitu loh. Akad yang di dalamnya jika tidak untung ya rugi. Nah, ini betul. Betul, walaupun redaksi agak beda tapi maknanya betul. Nah, ini Lutfi Ananda. Jalan Temenggungan, Ledok, nomor HP sekian-sekian, ya. Kemudian yang kedua, dahsyatnya ikhlas, bahayanya riya. Dr. Ubaid bin Salim Al-Amri. Bukunya, sebuah akad yang di dalamnya jika tidak untung maka rugi. Nah, ini betul. Eli Sulistiawati, Embong Berantas, nomor telepon sekian-sekian. Kemudian buku yang ketiga, Mimpi Bertemu Nabi Muhammad SAW, karya Akhuna Dr. Syafiq Basalama. Sebuah akad di mana pesertanya kalau tidak untung ya rugi. Nah, ini betul juga. Rahmania Yusa Afriani, Cipto Mulyo, nomor HP sekian-sekian. Yang terakhir, Rambu-rambu Syariat Praktis Fikih Wanita, karya Fadilatul Syekh Dr. Soleh bin Fauzan Al-Fauzan. Sebuah akad di mana pesertanya kalau tidak untung ya rugi. Nah, betul. Bintang Kelayatan, nomor HP sekian-sekian. Alhamdulillah. Ya. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Rabbana ufir lana wa liwalidina wa lilmu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat alhayy minhum wal amwat wa tub alaina. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa ibu dan bapak kami, dosa-dosa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hidup dan yang telah mati, dan terimalah taubat kami. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma rizukna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma tawaffana wa anta radin anna. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udhu bika min su'il khatimah. Allahumma ij'al akhira kalamina fi hadhihi dunya. La ilaha illallah. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa al-'afiyah. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqab abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina wa dhurriyyatina wa jami'il muslimina minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.